kau pergi, adinda, di mana kau kini? Adinda, kini ku sendiri, adinda, tanpa kau teman. Jangan pergi lagi, adinda, pulanglah kau, pulangku tunggu kau datang. Dan kau pernah berjanji padaku untuk temani aku. Oh, tapi mengapa tak kau katakan di mana dirimu kini, adinda? Oh, adinda, kau ada dan tiada, adinda, engkau di adinda, kau ada dan tiada, adinda, engkau di mana?